السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan majelis kita yang membahas atau mengupas tentang cinta, perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang wajib kita ikuti zahir maupun batin. Setiap gerak-gerik beliau, khususnya yang merupakan bagian dari ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita untuk mengikuti beliau. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini insyaallah taala kita akan bersama seorang sahabat mulia, laki-laki pertama masuk Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya, ayah dari dua pemimpin pemuda-pemuda surga, suami dari pemimpin wanita dunia, pemimpin wanita di dunia dan di surga, khalifah yang ketiga. Beliau adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abu Talib yang merupakan abang dari Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda atau ibu Ali bin Abi Talib bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi ibunya bernama Fatimah, istrinya pun bernama Fatimah. Beliau Ali bin Abi Talib orang yang pertama beriman, pertama membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama beliau. Ketika itu umur beliau baru 10 tahun. Jadi laki-laki yang pertama beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Ketika itu usia beliau barulah 10 tahun. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah perkenankan Ali bin Abi Thalib untuk tumbuh besar dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Abu Thalib ini punya anak yang banyak dan ekonominya sulit, susah. Ketika itu Quraisy sedang mengalami krisis. Suku Quraisy dilanda oleh krisis ekonomi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas. Dan Al-Abbas adalah orang paling kaya di antara keluarga mereka. Al-Abbas ini banyak menghutangkan orang bahkan karena dia banyak uangnya, lalu diribakannya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, seluruh riba jahiliyah semuanya adalah batil. Dan yang pertama aku batalkan adalah riba Al-Abbas. dia paling kaya di antara keluarga mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Abbas, "Ya Abbas, wahai Abbas, inna akhaka Abu Talibin katsirul iyal." Saudaramu Abu Talib punya tanggungan keluarga atau anak yang banyak. Waqad asaba an-nas ma tara min hadhihi al-azimmah. Orang semuanya sekarang ditimpa krisis. Paceklik, kemarau panjang. Mari kita pergi menemuinya, kita ringankan sebagian bebannya. Aku mengambil salah seorang dari putranya untuk aku asuh, engkau juga mengambil salah seorang dari putranya untuk engkau asuh. Berangkat keduanya. Sampai menemui Abu Talib, lalu mereka berkata, "Inna nuridu an nukhaffifa anka min iyalika hatta yankashifa 'anil nasi ma hum fi." Hai Abu Talib, kami ingin meringankan bebanmu, tanggunganmu, sampai krisis ini berlalu. Biarlah sebagian anakmu bersama kami. Abu Talib pun berkata, "Idza taraktuma li uqailan fasna'a ma syi'ta." Silakan ambil asuh anak-anak saya, tapi syaratnya satu, tinggalkan Uqail bersama saya. Uqail ini abangnya Ali. Jadi mereka laki-laki ada Ja'far, Uqail, kemudian Ali yang paling kecil. Ini yang laki-laki, yang lainnya perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali dan dibawanya ke rumahnya, diasuhnya, sedangkan Abbas mengambil Ja'far. Diasuhnya. Sehingga Ali diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun krisis sudah berlalu, dia tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia dewasa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan dia dewasa, dia tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abbas, begitu juga Ja'far, terus bersama Al-Abbas. Sampai akhirnya dia masuk Islam lebih dahulu, lalu berpisah dari Abbas yang menyusul Islam kemudian. Ini masa kecil Ali bin Abi Thalib. Kita masuki kisah-kisah, riwayat-riwayat tentang cinta, perjuangan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah yang pertama disebutkan oleh ahlul ilmi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hadaratis shalah kharaja ila syi'abi Makkah. Di masa itu, di awal-awal Islam di Mekah, apabila datang waktu salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ila syi'abi Makkah. Syi'ab itu celah-celah antara dua gunung, lembah-lembah. Syi'ab itu cabang. Jadi kan Mekah itu dikelilingi oleh gunung, oleh gunung-gunung batu. Nah, di antara gunung-gunung batu itu ada lembah-lembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, pergi ke sekelilingnya itu mencari lembah-lembahnya. Wa kharaja ma'ahu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mustakhfiyan an min abihi Abi Thalib wa min jami'i a'ma'ihi wa sa'iri qaumihi. Ali pun mengikutinya. Mereka pergi diam-diam, bersembunyi dari paman-paman mereka, dari seluruh kaum mereka. Fayusalliyani salawat fiha. Lalu keduanya salat di situ. Fa idza amsaya raja'a, kalau sudah sampai sore, datang waktu petang, mereka pulang. Dan begitu terus. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam berkata, asar sahabat, awwalu man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali. Orang yang pertama salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Ini sebuah keutamaan untuk Ali. Kemuliaan. Dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal Islam. Ketika belum ada orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika keduanya sedang salat. Sallallahu ala nabi wa radhiyallahu an Ali. Keduanya sedang sholat diam-diam diikuti oleh Abu Talib. Lalu akhirnya Abu Talib memergoki mereka sedang sholat. Selesai salat Abu Thalib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ma hadzal din alladhi araka tadinu bihi? Apa ini agama yang kamu anut ini?" "Ai'am, betul paman. Hadza dinullah, ini adalah agama Allah," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa dinu malaikatihi, agama malaikatnya. Wa dinu rusulih, agama rasul-rasulnya. Wa dinu abina Ibrahim, ini adalah agama bapak kita Ibrahim. Ba'athani Allahu bihi rasulan ilal ibad, Allah mengutusku dengan membawa agama ini kepada hamba-hamba. Engkau hai paman adalah orang yang paling berhak untuk aku beri nasihat dan aku ajak kepada petunjuk Allah. Dan engkau adalah orang yang paling patut untuk menjawab seruanku dan membantuku dalam berdakwah." Apa kata pamannya? "Ai ibna akhi, wahai anak saudaraku, keponakanku. Aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku serta apa yang selama ini mereka anut. Inila astati'u an ufariqa dina abai wa ma kanu alaih. Akan tetapi demi Allah, aku akan menjaga engkau. Tidak ada satu pun yang engkau benci melainkan aku akan halangi dan tidak akan menyentuh dirimu selama aku masih hidup." Jadi ini satu pelajaran wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Mengakui Islam itu benar belum cukup menjadikan seorang itu Islam. Kalau dia tidak mengikuti dan mengamalkan. Abu Thalib tahu itu benar. Alasan dia cuma itu saja. "Saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang ini. Apa yang mereka anut selama ini." Tapi dia tahu itu benar. Agama Islam itu bukan teori. Bukan sekedar pemikiran. Tetapi harus diikrarkan. Kemudian diyakini. Dan diamalkan. Dan ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Abu Thalib berkata kepada putranya Ali, "Ai bunai, wahai anakku, ma hadzal din alladhi anta alaihi, apa agama yang kamu anut ini?" Ali berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, amantu billahi wa bi rasulillah wa saddaqtuhu bima jaa bihi wa sallaitu ma'ahu lillahi wattaba'tuh." Wahai ayahanda, aku beriman kepada Allah dan Rasulullah. Aku membenarkan dia dan apa yang dia bawa. Aku sholat bersamanya untuk Allah dan aku mengikutinya. Lalu Abu Thalib berkata, "Amma innahu lam yad'uka illa ila khair, falzamhu." Adapun Muhammad itu tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Ikuti dia. Dia tidak beriman, tetapi diperintahkan anaknya untuk mengikuti. Di kota Madinah ada seorang Yahudi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, lalu Rasulullah mendakwahinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda, ya ghulam, aslim, masuk Islamlah engkau. Taslam, engkau akan selamat." Anak itu menoleh kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Ati' Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Maksudnya taati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu beriman. Mengucapkan dua kalimat syahadat lalu meninggal. Ayahnya Yahudi tidak beriman. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di pusat kekafiran itu memancar cahaya keimanan. Ingat kisah istri Fir'aun? Hidup di tengah istana Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, memperbudak manusia untuk menyembahnya. Dia malah mendapat cahaya petunjuk kepada tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sampai akhirnya dibunuh, disiksa dan dibunuh oleh Fir'aun. Dan barangkali kemungkaran, kekufuran malah berasal dari tempat di mana di sana ada cahaya, cahaya keimanan. Lihat di tengah keluarga Rasulullah SAW, Abu Thalib mana tidak beriman. Lihat sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya. Lihat sudah itu Nabi Lut, istrinya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad SAW tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang sekalipun engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Apa faedahnya kita memahami ini? Faedahnya membuat kita tidak bersedih dan merasa putus asa. Tugas kita itu bukan membuat dan memaksa orang itu menerima atau beriman. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Wama 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Dan tidak ada kewajiban seorang rasul itu melainkan sekedar menyampaikan. Kalau kita sudah berusaha menyampaikan dengan baik, mengajak dengan baik, tetapi tidak menerima, maka sesungguhnya hati manusia itu di tangan Allah. Tidak perlu kita bersedih, tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa. Kok dakwah saya sedikit orang yang mengikuti? Kok tidak banyak yang menerima? Bahkan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad, ada yang beliau lihat hanya dua orang yang mengikuti, tiga orang yang mengikuti, bahkan ada yang tidak mengikutinya lagi. Bukan berarti mereka gagal dalam berdakwah. Keberhasilan dalam berdakwah tidak dinilai dari banyak sedikitnya yang hadir di majelis ilmu, tidak. Keberhasilan di dalam berdakwah tolak ukurnya bukan banyak besarnya masa yang mengikutinya. Tidak. Nabi Nuh berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun. Apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengannya kecuali sedih. Tolak ukur kesuksesan seseorang berdakwah di sisi Allah itu adalah keikhlasan pertama. Keikhlasan dia dalam berdakwah. Kemudian mutaba'ah, dakwah dia sesuai dengan tuntunan contoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dakwah dia itu pun bersendikan kepada ilmu dan disampaikan dengan hikmah. Ini dia keberhasilan dakwah itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kisah yang pertama ini menunjukkan keutamaan kemuliaan Ali. Dan apa bukti kecintaan di situ? Bukti kecintaannya, lihat. Mereka ini membawa sebuah ajaran yang dipandang baru. Belum ada lagi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, resikonya besar. Tetapi dia, Ali bin Abi Thalib, dengan tulus ikhlas teguh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah berikutnya, Ali radhiyallahu anhu menyediakan dirinya sebagai martir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah. Kisahnya, di malam hijrah Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la tabit hadhihi al-laila ala firashi alladhi kunta tabita alayhi." Wahai Rasulullah, malam ini engkau jangan tidur di atas tempat tidur yang engkau biasa tidur di sana. Kenapa? Karena orang Quraisy sepakat membuat makar. Mereka telah mengumpulkan pemuda-pemuda pemberani yang gagah perkasa, membawa pedang-pedang mereka dari setiap suku, ditugaskan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah buat pula makar untuk mereka. Allah kirim Jibril memberitahukan makar mereka karena Allah Maha mengetahui. Jibril datang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan engkau tidur malam ini tempat tidur yang biasa engkau tidur." Maka malam semakin larut. Rumah itu dikepung. Mereka bersiap-siap mengintai di jendela dan di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidur, mereka akan langsung menerobos masuk dan membunuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu karena Jibril sudah memberitahu bahwa orang itu sudah mengepung mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali, nam ala firasyi. Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku. Dan pakai selimutku. Wa tasajja bi burdi. Hadza al-hadrami al-akhdar. Dan pakailah selimutku yang warnanya hijau. Yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari daerah atau dibuat dari daerah Hadrami. Hadral Maut dari Yaman. Fanam fihi, tidurlah di dalamnya. Fa innahu lan yakhlusa ilaika syai'un takrahu minhu. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membahayakanmu dari mereka akan menyentuhmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan beliau ambil segenggam tanah lalu beliau taburkan di atas kepala mereka. Sampai akhirnya tidak tersisa seorang pun dari mereka melainkan telah Rasulullah taburkan di kepala mereka pasir, turab. Dan mereka tidak menyadari itu. Tidak mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat pergi. Menemui Abu Bakar dan menuju gua, tempat persembunyian di mana mereka menginap di situ bersembunyi selama 3 hari sebelum berangkat hijrah. Di gua, gua apa? Gua Hira. Gua apa? Saur atau Hira? Gua Sur. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan tanah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam sirah An-Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin dari ayat 1 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghshaynahum fahum la yubsirun." Sehingga dengan izin Allah mereka tidak bisa melihat. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu, malam telah larut, mereka pun tersadar. Salah seorang dari mereka ada yang berkata, "Apa yang kalian tunggu-tunggu di sini? Kenapa kalian berdiam? Madza tantaziruna huna?" Lalu akhirnya mereka berkata, ada yang lagi yang berkata, "Khayyabakumullah. Sungguh kalian telah rugi. Wallahi qad kharaja Muhammad." Demi Allah, Muhammad pasti telah keluar. Lalu mereka pun segera masuk menerobos rumah dan mereka dapati ternyata Ali yang tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata mereka? "Wallahi inna hadza la Muhammadun naiman." Demi Allah, sesungguhnya ini pasti Muhammad yang tidur. Tapi ketika mereka lihat ternyata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka kecewa. Lalu mereka pun berusaha mencari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslim, lihatlah keberanian Ali bin Abi Thalib. Apa tantangannya? Tantangannya nyawa. Kalau orang itu kalap, lalu mereka masuk dan langsung menebaskan pedangnya, tentu tantangannya adalah maut. Tetapi ketika itu yang terpikir oleh Ali bin Abi Thalib adalah pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama ini dan dalam rangka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bayangkan, dan usianya masih muda ketika itu. Dia pertama masuk Islam usia 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun, sekitar 23. 20-an umurnya. Masih pemuda. Dengan gagah berani menghadang maut untuk mengelabui orang-orang kafir. Sehingga orang kafir mengira itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sedikit masalah. Rasulullah menaburkan tanah kemudian membaca surat Yasin, itu diikuti pula oleh sebagian orang dianggap itu sebagai ilmu menghilang. Dibaca pula surat Yasin itu. Ada sebagian di dalam sebagian kitab, ambil batu 4, lalu nanti ada amalan-amalan sebelum itu ada, tapi nanti intinya ketika kita mau menghilang itu, nanti dibaca surat itu dilemparkan ke 4 penjuru mata angin. Atau ada pula ambil tanah, taburkan. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu khusus untuk para nabi dan rasul. Tidak ditiru-tiru. Sebagaimana Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mengaku dapat wahyu pula itu bohong dan dusta, sama juga. Mengaku, ada yang mengaku diambilnya tanah, ditaburkannya, baca surah Yasin itu hilang. Tidak terlihat. Nah, ini juga berdusta. Tapi ada Ustaz, kejadian itu. Kejadian itu bukan mukjizat, bukan karena surat Al-Qur'an itu. Bukan karena surat Al-Qur'an itu, tetapi karena perbuatan syaitan yang ingin mengelabui manusia. Lalu disamarkan dari pandangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat itu bukan sebagai mantranya, baca-bacaannya enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan kebenaran bahwa dia itu adalah seorang rasul. Lihat bunyinya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul Azizir Rahim. Lalu sampai ayat faghshaynahum, apa kata Allah? Maka kami menutupi mereka. Fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa lihat. Kalau memang ilmu itu bisa dipakai, kenapa Rasulullah harus sembunyi hijrah? Tidak terang-terangan sampai 3 hari pula di situ. Di dalam gua itu. Kenapa tidak itu aja sampai ke Madinah dibaca kan? Kok enggak diulang-ulang? Ketika dikejar oleh Surakoh itu kan? Dikejar oleh Surakoh. Kok enggak hilang begitu sampai Abu Bakar ketakutan melihat ke belakang? Surakoh sudah dekat, dia tak dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat masalah nanti. Kalau memang benar seperti itu, tentu Rasulullah ajarkan kepada para sahabat sehingga ketika perang Badar pasukan kaum muslimin tidak terlihat, tiba-tiba putus saja leher-leher orang-orang kafir itu. Tapi kan tidak ada, di perang Uhud malah banyak sahabat yang gugur. Nah, kok zaman sekarang ada orang punya ilmu itu, sahabat dulu tidak punya begitu. Ini kan aneh. Jadi ini bukti fakta bahwa itu tidak benar. Oleh karena itu saya katakan, walaupun yang dibacakan oleh sebagian orang itu surat Yasin, tetapi sebelum itu sudah ada rentetan-rentetan amalan-amalan. Yang sebagiannya mengandung bid'ah, sebagian lagi mengandung kesyirikan-kesyirikan. Bukan langsung baca begitu, tidak ada amalan-amalan dan syarat-syaratnya. Dan ini yang tidak benar. Baik, jadi kisah ini jelas menunjukkan bagaimana perjuangan, cinta dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berikutnya, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak ikut serta hijrah, tinggal dulu di Mekah untuk menunaikan amanah, mengembalikan titipan-titipan orang yang dahulu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tugaskan Ali untuk mengembalikannya kepada orang-orang. Karena Rasulullah tidak memungkinkan lagi, dia sudah diburu, dicat, mau dibunuh. Kisahnya ini dituturkan di dalam sirah Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq berkata, tidak seorang pun yang tahu berita perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, keluarnya Rasulullah untuk hijrah itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq dan keluarga Abu Bakar. Karena ini sangat rahasia. Yang tahu Ali, Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar. Adapun Ali memang sengaja diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya, serta Rasulullah tugaskan tinggal dulu di Mekah, jangan pergi dulu ke Madinah untuk menunaikan titip-titip orang, wadiah, amanah-amanah orang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan kepada orang pemiliknya, ahlinya. Karena dulu di Mekah, kalau ada orang yang khawatir barang-barangnya, takut kecurian, takut apa sesuatu, mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Aman. Jadi banyak titipan orang itu amanah orang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Ishaq? Wa lam yakun bi Makkah ahadun indahu syai'un yukhsha alaihi illa wada'ahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ya'lam min sidqihi wa amanatihi. Di Mekah itu tidak seorang pun yang mengkhawatirkan, mencemaskan barang-barang yang dimilikinya, hartanya, melainkan dia titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu kejujuran dan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bertugas. Ini juga menunjukkan sejak awal Islam itu Ali itu sudah berjuang. Sudah dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu Rasulullah hijrah masih banyak orang di situ sahabat. Ada Umar. Ada yang lain-lainnya, tetapi Ali karena bagian kerabat dia, keluarga dia, dan Ali juga paling tahu ini masalah keluarga, titipan-titipan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu Ali yang lebih tahu. Kisah selanjutnya jihad Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada la yusalli ma'ahu ghairi illa Khadijah. Aku sudah ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang tidak seorang pun ikut salat bersamanya kecuali Khadijah. Wa ajma'a 'ala annahu shalla al-qiblatain. Dan juga Ali, dijelaskan oleh para ulama, ulama sepakat bahwa Ali ikut salat di dua kiblat. Karena dahulu kiblat pertama adalah ke Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Setelah hijrah ke Madinah, barulah dipindah kiblat itu ke Mekah. Nah, Ali mengalami dua masa tersebut. Wahajara wa syahida badra. Dan juga ulama sepakat bahwa Ali hijrah dan ikut serta dalam perang Badar, perang Hudaybiyah, dan seluruh peperangan. Dan di dalam perang Badar serta perang Uhud, beliau mendapat ujian-ujian dan bala yang sangat berat. Kemudian beliau juga sangat sering ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di banyak peperangan, bendera panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditugaskan Ali untuk memegangnya. Jadi bendera itu di zaman dahulu komando dalam peperangan. Oleh karena itu sangat dijaga dan paling dicari oleh musuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling diincar. Ali ditugaskan memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansar punya bendera, Muhajirin punya bendera, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya bendera tersendiri. Tatkala di perang Uhud, ketika perang Uhud, bendera itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair gugur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera itu dan menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dari Sa'labah bin Abi Malik, ia menuturkan, kana Sa'ad bin Ubadah sahibu rayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mawatin kulliha. Sa'ad bin Ubadah, kata Sa'labah bin Abi Malik, adalah pemegang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak peperangan. Apabila sudah datang waktu perang, akhadha Ali bin Abi Thalib, maka bendera itu diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan perang Badar, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, begitu juga Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, sebuah kisah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita, kunna yawma badrin kullu thalatha ala ba'ir. Kami dalam perang Badar, kami menunggangi setiap satu onta untuk tiga orang. Jadi begitu waktu itu di zaman itu kaum muslimin masih susah. Perang Badar itu kan masih baru-baru hijrah. kondisi masih sulit. Unta saja dari 300 pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, satu unta itu 3 orang. Dan yang pakai kuda ketika itu baru 1 atau 2 orang kalau tidak salah. Bayangkan betapa sulitnya kondisi kaum muslimin ketika itu. Sementara jumlah orang-orang kufar Quraisy 1000 dengan persenjataan yang jauh lebih canggih dan lebih lengkap, pasukan berkuda mereka juga banyak, pemanah mereka juga banyak. Dalam perjalanan perang tersebut, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Talib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Lubabah dan Ali bin Abi Talib menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu unta. Apakah mereka langsung tarik 3 unta itu? Tidak, jadi ganti-gantian. 2 orang 2 orang. Karena juga untanya mungkin tidak akan kuat nanti. Kasihan untanya. Qal, Ibnu Mas'ud bercerita. Wa kanat uqbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tibalah saat giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jalan kaki. Jadi 2 orang nanti naik satu jalan, 2 orang naik satu jalan. Tatkala giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki, maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, "Nahnu namshi anka." Ya Rasulullah, biarkan kami berjalan menggantikanmu. Engkau tetap di atas. Kami berdua jalan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma." Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Ngapain pula kalian berjalan? Kalian itu tidak lebih kuat dari aku. Dan saya pun butuh pahala pula sama seperti kalian. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki dan 2 orang itu yang naik. Subhanallah. Di sini pertama menunjukkan kedekatan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah memilih Ali yang bersama dia. Menunjukkan keutamaan Ali. Sekaligus di sini, wahai saudara-saudariku, ada keteladanan yang luar biasa tentang tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kan ustaz. Kadang kan orang sekarang seperti itu. Mentang-mentang ustaz, pengennya difasilitasi semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Siapa yang lebih mulia daripada beliau? Padahal kalaupun beliau di situ pun tidak ada masalah kalau beliau tetap naik. Karena memang pantas beliau untuk dimuliakan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tawadhu. Ini dalam perjuangan, Bung. Maka dalam hal ini prajurit sama semuanya. Rasulullah ajarkan seorang pemimpin itu tidak boleh sombong dan angkuh terhadap orang-orang yang di bawahnya. Ini sosok yang barangkali tidak akan kita dapatkan pada pemimpin di zaman sekarang. Barangkali pemimpin-pemimpin di zaman sekarang akan lancang. Tidak sopan orang ini. Akan menulis seperti itu. Sudah jelas pimpinannya mau dia pimpinan jalan kaki. Rasulullah biasa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kepergian Mu'adz bin Jabal ketika diutusnya ke Yaman. Mu'adz di atas naik, Rasulullah mengiringi berjalan kaki di sampingnya. Tetapi beliau tetap orang yang paling mulia. Bahkan dengan itu pula para sahabat semakin mencintai beliau. Tawadhu tidak akan pernah membuat orang menjadi hina, malah menjadi tinggi di dunia dan di akhirat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perang Badar itu Ali bin Abi Thalib juga ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memata-matai pasukan Quraisy. Jadi kan pasukan semakin dekat walaupun belum bertemu. Ditugaskanlah Ali. Apa kata Ali? Di dalam riwayat yang dibawakan oleh At-Tabari dan juga Ibnu Katsir, akhadna rajulaini yawma Badr, kami berhasil menangkap dua orang dari pasukan musuh, mata-mata musuh. Ali yang berhasil menangkapnya dengan satu orang lagi, karena beliau yang menjadi mata-mata kaum muslimin, mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata-mata jumpa mata-mata berhasil ditangkap oleh Ali. Ahaduhuma Arabi wal akhar maula. Salah seorangnya adalah dari bangsa Arab, satu lagi bekas budak. Fa aflatal Arabi, yang orang Arab berhasil lolos. Wa akhadnal maula, yang budak itu, bekas budak itu, bekas budak Uqbah bin Abi Mu'id, kami bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang salat. Salat sunat malam. Sementara para sahabat Ali menginterogasi orang ini. Ditanya, berapa jumlah mereka? Maka orang itu menjawab, kathiru adaduhum, syadidu kathiru adadihim, syadidu ba'sihim. Oh, jumlah mereka banyak, mereka kuat, dan segala macam. Diceritakanlah oleh mata-mata itu. Ali dan kawan-kawan sahabat yang lain tidak percaya, mereka pukul, mereka paksa. Jadi dari dahulu interogasi itu memang seperti itu. Bukan sekarang saja namanya interogasi itu memang seperti itu biasanya. Main pukul aja. Dipaksa. Ketika sudah sakit, baru dia nanti cerita yang lain pula. Faja'alna nadribuhu hatta intahina bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami terus memukulnya sampai akhirnya kami serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, dia itu tidak juga mau mengaku. Akhirnya Rasulullah katakan pada orang itu, berapa mereka menyembelih unta? Lalu orang itu menjawab, setiap hari mereka menyembelih 10 unta. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-qaumu alf, jumlah mereka ada 1000. Likulli jazur mi'ah. Karena untuk setiap unta itu cukup memberi makan 100 orang. Dan itu tidak sampai dalam pemikiran para sahabat. Rasulullah menginterogasinya, orang itu tidak juga mau mengaku. Akhirnya Rasulullah tanya saja lagi, pura-pura bincang-bincang. Rasulullah tanya, berapa orang itu nyembelih sehari, nyembelih unta? 10. Rasulullah langsung tahu, berarti jumlah orang itu 1000. Karena satu ekor unta cukup untuk 100. Akhirnya bertemulah kedua pasukan di kawasan Badar tersebut. Keluarlah dari barisan pasukan musuh Utsbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid bin Utsbah. Jadi sekeluarga ini keluar dari pasukan kafir itu, dari barisan kufar Quraisy, keluar jagoan-jagoan mereka. Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Al-Walid bin Rabi'ah berjalan di atas untanya. Sampai di tengah-tengah di antara dua pasukan tersebut, lalu mereka mengajak untuk bertarung, menantang kaum muslimin agar keluar jagoan-jagoan kaum muslimin untuk bertarung. Jadi peperangan zaman dahulu itu memang jantan, yang laki-laki maju. Kalau sekarang kan sembunyi dari jarak sekian puluh kilo, ratus kilo, tinggal tombol, meluncur roket, rudal, atau tembak dari jarak 500 meter, sekian meter, bersembunyi di balik batu dan segala macam. Di zaman dahulu tidak bisa seperti itu, berhadapan-hadapan. Jadi betul-betul keperkasaan, kekuatan, keahlian. Dan di zaman sekarang, walaupun zaman itu sudah pakai bom, misiu, peluru dan lain sebagainya, keahlian-keahlian bertempur dengan anggota tubuh itu tetap dibutuhkan. Keahlian-keahlian, skill-skill itu bertempur dengan alat-alat. Oleh karena itu, tentara-tentara pun dilatih menggunakan pisau, parang dan segala macam. Pedang itu tetap dilatih. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu terkadang membutuhkan keahlian itu. Dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada isyarat tentang tanda-tanda hari kiamat itu, di akhir zaman itu salah satu keterangan di dalam hadis itu ada tersirat di situ isyarat, di akhir zaman itu orang berperang kembali menggunakan pedang, tombak, panah dan kuda. Seperti dalam hadis-hadis tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj, tentang peperangan kaum muslimin melawan orang-orang Eropa ketika penaklukan Vatikan. Itu diceritakan, mereka pakai kuda, pedang. Disebutkan di dalam hadis itu ketika mereka menaklukkan Vatikan itu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di batang-batang zaitun. Nah, Dajjal dibunuh oleh Isa alaihi salam itu pakai pisau. Jadi barangkali Allah alam entah bagaimana akhir dunia ini sehingga akhirnya kembali seperti dulu lagi. Hanya Allah yang tahu itu. Dipanggilnya lah, ditantangnya kaum muslimin. Maka keluarlah 3 orang anak muda Ansor. Anak-anak muda. Mereka adalah Auf dan Muawiz. Adik-beradik putranya Al-Harith. Serta seorang laki-laki Ansor yang lainnya. Maju mereka ke depan. Lalu ditanya. Ada yang mengatakan yang satu lagi Abdullah bin Rawahah. Lalu Utsbah bertanya kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" "Qalu rahtum minal Ansar." "Kami 3 orang dari kalangan Ansar." Apa kata orang-orang kufar Quraisy? "Mala nabikum min haja?" "Kami tidak butuh kalian. Kalian bukan lawan kami." Lalu mereka memanggil lagi, "Ya Muhammad, akhris lana akifa'ana min qaumina." "Wahai Muhammad, keluarkan tandingan-tandingan kami dari kaum kami." Orang-orang Quraisy juga, silakan keluarkan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qum ya Hamzah. Qum ya Ubaidah ibn al-Harith. Qum ya Hamzah wa qum ya Ali." "Wahai Ubaidah ibn al-Harith, bangkit, bangun. Wahai Hamzah, wahai Ali, bangun." Maka bangkit mereka semuanya bertiga dan maju ke depan. Sampai di depan ditanya lagi oleh Al-Walid dan saudaranya serta anaknya, "Man antum? Siapa kalian?" Ubaidah menjawab, "Ubaidah." Hamzah berkata, "Hamzah." Ali pun menjawab, "Ali." Mereka pun berkata, "Naam, ya akifa'un kiram. Kalian adalah tandingan-tandingan kami yang mulia." Maka langsung mereka bertempur satu lawan satu. Ubaidah yang paling tua di antara sahabat bertempur melawan Utsbah bin Rabi'ah. Hamzah bertanding melawan Syaibah. Sedangkan Ali melawan putranya Utsbah Al-Walid. Yang muda lawan yang muda. Bertanding. Hamzah sebentar saja berhasil membunuh. Tidak butuh waktu yang lama dia berhasil membunuh Syaibah Ibn Al-Walid. Begitu juga Ali. Tidak butuh waktu lama untuk bertempur. Dia berhasil membunuh Al-Walid bin Uqbah. Adapun Ubaidah Ibn Al-Harith dan Utsbah, mereka sama-sama terluka. Sama-sama berhasil menempaskan pedang mereka dan sama-sama mengenai diri mereka. Melihat hal tersebut, Hamzah dan Ali segera memburu Utsbah dan keduanya berhasil membunuh Utsbah, lalu mereka mengangkat temannya Ubaidah bin Al-Harith. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan Ali bin Abi Thalib ketika itu masih pemuda, 20-an umurnya. Sudah bertarung untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan cinta, perjuangan dan pengorbanan beliau untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Awan, dari Abi Salih, dari Abu Talib, dari Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib berkata, "Qila li wali Abi Bakr yauma Badar." Dikatakan kepadaku dan kepada Abu Bakar dalam perang Badar, "Qila li ahadina," dikatakan kepada salah seorang kami, "Ma'aka Jibril." "Wa qila lil akhar, ma'aka Mikail wa Israfil, malakun azim yashhadu al-qital wa la yuqatil, wa la yuqatilu wa yakunu fis saff." Apa kata Ali? "Dalam perang Badar ada yang mengatakan kepada kami dan dia tidak tahu siapa yang mengatakan itu kepada dia dan kepada Abu Bakar, bersamamu ada Jibril yang mendampingi, bersamamu ada Mikail, Israfil, malaikat-malaikat yang mulia yang menyaksikan peperangan tersebut. Tidaklah engkau maju berperang melainkan malaikat itu ikut bersamamu berada dalam barisan-barisan peperangan tersebut." Riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad Al-Bazzar dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, juga menunjukkan keutamaan kemuliaan Ali bin Abi Thalib yang berjuang di dalam perang Badar. Di dalam perang Uhud juga tampak di situ keberanian, perjuangan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib yang jarang didapatkan pada orang-orang lain. Dengarkan penuturan Maslamah bin Alqamah Al-Mazini. Ia bercerita, "Lamma ishtadda al-qitalu yawma Uhud, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta rayatil anfar." Ketika perang berkecamuk di hari Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah bendera Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang memberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengirimkan perintah kepada Ali, "Qaddim ar-raya," bawa maju bendera. Maka majulah Ali bin Abi Thalib menerobos barisan musuh sambil berteriak, "Ana Abul Qusam." Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hisham, mendengar teriakan Ali bin Abi Thalib tersebut, salah seorang tokoh Quraisy, kufar Quraisy yang memegang bendera kaum musyrikin ketika itu yang bernama Abu Sa'ad bin Abi Thalhah, langsung berteriak membalas, "Anhallaka ya Abul Qusam fil biras min hajah." Lalu dia membalas, "Hai Abul Qusam," maksudnya Ali bin Abi Thalib, "apakah engkau ingin bertanding melawanku?" Qala na'am, Ali menjawab ya. Fabaraza baina saffaini fakhtalafa darbatain. Fadarabahu Ali fasara'ah. Suman sarafa anhu walam yudhiz alaihi. Jadi ketika mendengar suara Ali berteriak membawa bendera ke depan, datang pula yang membawa bendera musyrikin lalu menantangnya bertanding, Ali menjawab, "Baik, maka bertandinglah, berperang, tanding keduanya di antara dua saf." Sampai akhirnya Ali berhasil merobohkan dia, tetapi ketika itu belum mati. Lalu Ali meninggalkannya, tidak meneruskan peperangan tersebut. Ketika kembali ke barisan kaum muslimin, sahabat bertanya, "Afala ajhasta alaihi?" Kenapa engkau tidak tuntaskan saja peperangan tersebut, membunuhnya? Ali menjawab, "Innahu istaqbalani bi auratihi." Tadi dia memperlihatkan auratnya kepadaku, maksudnya bagian bokongnya. Mungkin jatuh atau apa terlihat oleh Ali bin Abi Thalib bagian bokong. Maka aku kasihan kepadanya, teringat hubungan kekerabatan. "Wa araftu anna Allah azza wa jalla qad qatalah." Dan aku tahu Allah pasti akan mematikannya, membunuhnya. Ditinggalkan oleh Ali karena Ali tidak mau membunuhnya dalam kondisi seperti itu, aurat musuh itu nampak dan terlihat. Maka dibiarkannya dan akhirnya mati karena luka-luka yang dideritanya. Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan dari Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Usudul Ghabah, Ali berkata, "Lamman jalan nasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Tatkala kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Ketika awalnya kaum muslimin menang, berada di atas angin, mereka berhasil memukul mundur pasukan musyrikin sampai orang-orang musyrikin meninggalkan kemah-kemah mereka dan perempuan-perempuan mereka, wanita-wanita musyrikin lari terbirit-birit pula, mengangkat pakaian mereka, nampak gelang-gelang kaki mereka. Diceritakan dalam kisah seperti itu. Mereka tinggalkan harta benda mereka dalam kemah-kemah itu, perbekalannya. Kaum muslimin mulai mengumpulkan rampasan. Nah, 50 orang pasukan pemanah, penembak-penembak jitu, yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Rabwah, bukit yang menjaga garis pertahanan belakang, garis belakang kaum muslimin, Rasulullah waktu itu menugaskan kepada mereka, "Apapun yang terjadi pada kami, sekalipun kalian melihat burung-burung menyambar kepala kami," itu gambaran seandainya burung bangkai menggambarkan mereka gugur sekalipun, "jangan kalian tinggalkan tempat itu, tetap berada di situ." Karena Rasulullah sudah atur strateginya. Jumlah mereka kalah dari orang-orang musyrikin. Khusus untuk pemanah, beliau taruh di bukit di belakang. Jadi kalau ada penyusup-penyusup pasukan menyelinap, pasukan musyrikin tinggal panah dari atas. Tapi orang itu melihat kaum musyrikin mundur dan kaum muslimin mulai memasuki tenda-tenda orang-orang musyrikin, mereka melihat kita sudah menang, jangan ketinggalan. Kaum muslimin mengumpulkan rampasan perang. Maka mereka mulai beraja dan dicegah oleh 10 orang sahabat yang masih tetap istiqomah di situ. Dicegah, tapi mereka tidak mau. 40 orang turun menyusul kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang. Tinggal 10 orang lagi pemanah. Dari kejauhan Khalid bin Walid melihat pasukan ini turun dari bukit, tinggal sedikit. Maka Khalid bin Walid yang ketika itu masih musyrik, belum masuk Islam, memimpin 100 pasukan berkuda, langsung memutar arah menyerang dari belakang. Bayangkan Khalid bin Walid yang tidak pernah terkalahkan ketika masih musyrik dan setelah Islam sebagai panglima, tidak pernah kalah. Dia baca dari kejauhan, ini kelemahan kaum muslimin. Langsung dibawanya 100 pasukan berkuda. Dan apalah yang gugup dilakukan oleh 10 orang pemanah itu. Melawan 100 pasukan berkuda, habis semua. Dan ketika itu, kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin diserang tiba-tiba dari belakang. Akhirnya mereka kocar-kacir, dari sana orang musyrikin balik lagi, terkepung dari dua arah. Ketika itu tercerai-berailah kaum muslimin dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini dia kata Ali. Tatkala kaum muslimin tercerai-berai dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, nazartu fil qatla. Aku lihat orang-orang yang terbunuh. Aku tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu wallahi ma kana li yafir. Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin kabur dan lari dari peperangan. Tapi aku tidak melihatnya di antara jasad mayat-mayat itu. Fakasartu jufna sayfi. Melihat hal tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak menemukan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku yakin beliau demi Allah tidak akan pernah lari dari peperangan. Setelah dicarinya tidak juga bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, fakasartu jufna sayfi. Maka aku pecahkan sarung pedangku. Summa hamaltu alal qaum fa afrajuli. Kemudian aku langsung menyerang musuh-musuh itu. Tahukah Anda apa maksudnya dia mematahkan sarung pedangnya? Itu pertanda dia tidak berharap untuk kembali lagi. Berperang sampai titik darah yang terakhir. Karena tidak ada lagi sarung untuk pedangnya. Artinya kalau sudah dipecahkan sarung pedang itu, tidak ada rumahnya lagi, berarti dia tidak akan kembali lagi. Maka langsung dia maju ke depan. Sampai akhirnya terbelah pasukan musyrikin tersebut. Fa'idha ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainahum. Dan tiba-tiba aku melihat, ketika sudah terbelah pasukan musyrikin itu di tengah-tengah, nampaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keberanian Ali, dan lihat pula keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluhum. Rasulullah berperang, kerubuti oleh orang-orang musyrikin itu, dengan segelintir sahabat yang ada ketika itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepahlawanan Ali. Ketika dia tahu dia tidak menemukan Rasulullah, dilihatnya di jasad Rasulullah pasti tidak ada, berarti Rasulullah belum wafat. Dan Rasulullah pasti tidak kabur, berarti Rasulullah ada di tengah-tengah sana. Maka dipatahkannya sarung pedangnya dan dia maju ke depan sampai akhirnya terbelah pasukan itu. Lihatlah kehebatan, keperkasaan dan keberanian. Terbelah pasukan tersebut. Dia lihat di tengah-tengah kaum musyrikin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berperang. Setelah peperangan usai, Abu Sufyan pun berteriak kepada kaum muslimin, "Inna mau'idakum Badar lil amil qabil." Wahai umat Islam, sesungguhnya pertemuan dengan kalian, peperangan selanjutnya adalah tahun depan, adalah di Badar. Jadi dia sudah tantang, perang berikutnya kita akan berperang di Badar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Qul, jawab na'am. Huwa bainana wa bainakum maw'id." Jawab, "Ya, Badar adalah tempat bertemu kita tahun depan antara kami dan." Kemudian tsumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah mengutus, mengirim Ali. Beliau berkata ketika itu kepada Ali, "Ukhrud fi atharil qaum." Hai Ali, ikuti mereka. Ikuti jejak-jejak orang itu. Fandur madza yasnaun wa ma yuridun. Ikuti mereka dan lihat apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya mereka telah meninggalkan kuda-kuda dan menaiki onta, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Kalau mereka masih menaiki kuda dan mengiring onta mereka, menuntun onta mereka, berarti mereka akan pergi menuju Madinah. Lihat, Rasulullah begitu lihai membaca taktik musuh. Dan oleh karena itu ada sebuah kitab yang luar biasa ditulis oleh salah seorang panglima atau komandan perang di Arab, komandan zaman sekarang. Dia menulis di situ Rasulullah Al-Qaid. Ada terjemahannya, Rasulullah sang panglima. Itu luar biasa. Dia pelajari strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keahlian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Lihatlah ketika peperangan Usai itu dan berpisah pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugaskan Ali. Dan ini juga menunjukkan Ali memang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tugas-tugas yang berat. Ini menunjukkan keberaniannya. Dia pergi seorang diri, kalau ketangkap habis. Dan di zaman itu belum ada teropong. Seperti sekarang dari jauh bisa dilihat kan, naik ke atas gunung periksa. Apalagi sekarang zaman lebih semakin canggih lagi, sudah ada GPS. Sudah main satelit kan, sudah nampak itu. Dan ada di teropong yang menggunakan sensor panas tubuh dari balik tembok, sudah nampak bayang-bayang pakai sensor panas itu. Dulu belum ada. Memakai mata telanjang berarti berusaha mendekat. Nah, ini tentu berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, kalau mereka naik unta lalu menuntun kuda-kuda mereka, berarti mereka mau pulang ke Mekah. Karena kalau untuk berperang pasti naik kuda. Kalau naik unta mereka butuh santai, istirahat. Karena unta jalannya santai. Berarti mereka mau pulang. Tapi kalau mereka naik kuda, untanya mereka tuntun, berarti mereka akan menyerang Madinah. Rasulullah pasti akan membuat strategi baru untuk menghadang mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, zat yang jiwaku berada. La in araduha, seandainya mereka ingin pergi ke Madinah, menyerang Madinah, la asiranna ilaihim fiha, thumma la unajizannahum. Demi Allah, kalau mereka ingin menyerang Madinah juga sekarang, aku akan hadang mereka, aku akan perangi mereka sekarang. Tahukah wahai saudara-saudari kondisi kaum muslimin ketika itu setelah perang itu? 70 orang gugur, yang lain-lain terluka. Jumlah mereka kalah. Tetapi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah patah. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah tetap menampakkan semangat juangnya. Dalam kondisi mereka sedang berduka, paman Rasulullah SAW gugur, dia berkata, kalau seandainya mereka nanti nampak olehmu, ingin pergi ke Madinah juga menyerang, demi Allah, kita akan hadang mereka. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib. Qala Ali, fakharastu fi atharihim, anduru mada yasnaun. Lalu, aku pun mengikuti jejak-jejak mereka dari kejauhan, dan memperhatikan apa yang mereka perbuat. Aku lihat mereka menunggangi unta dan menjauhi kuda mereka serta mengarah ke arah Mekah. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib adalah seorang pejuang, pahlawan dan juga andalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tugas-tugas yang berbahaya serta. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kisah-kisah perjuangan, pengorbanan yang menunjukkan kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebaliknya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan itu sudah tuntas kisah Ali bin Abi Thalib, sehingga kita masuki lagi pada berikut-berikutnya kisah sahabat yang lain. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Yang tidak punya kertas boleh bertanya langsung. Nyatanya dalam perang ini, dalam kondisi perang ya, orang itu memang musuh yang memang sudah pasti lawan, pasti berbohong dia. Buktinya Rasulullah tidak menegur sahabat, tidak menyalahkan sahabat di situ. Bahkan di dalam perang itu sesuatu yang haram bisa menjadi boleh, contohnya berdusta. Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khida', perang itu adalah tipu daya. Jadi berdusta kepada musuh itu dibolehkan dalam perang, menipu mereka. Tidak dalam perang dan orang itu tidak ada bukti-bukti yang kuat, maka tidak boleh menyiksa dan sehingga melampaui kesalahan mereka. Tetapi kalau memang orang itu terbukti melakukan kejahatan besar, bukti banyak, dia tidak mau juga mengaku, nah barangkali itu salah satu cara, tetapi tidak boleh melampaui batas. Ya, tidak boleh sampai melampaui batas. Tapi itu dalam perang itu sudah menjadi perang seperti itu. Apakah benar Ali tinggal di Mekah untuk mengembalikan harta para investor yang dimintakan kepada Nabi Muhammad untuk mengelolanya? Kata dosen saya seperti itu, Ustaz. Kan sudah saya jelaskan tadi riwayatnya. Investor apa? Jadi dahulu Rasulullah SAW itu dititipkan amanah-amanah, harta dan lain sebagainya. Nah, karena hijrah, Rasulullah tidak memungkinkan untuk mengembalikannya. Ali ditugaskan untuk mengembalikan amanah-amanah tadi, wadi'ah-wadi'ah tadi, ya. Bagaimana sholatnya kaum muslimin pada saat perang Uhud, Badar dan lainnya? Masalah sholat dalam perang sudah ada di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa, sholat khauf namanya. Sholat dalam peperangan. Dan di dalam hadis juga dijelaskan, ada caranya sholat dalam peperangan itu. Jadi, di antara cara sholat dalam peperangan itu, diceritakan yang di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW itu, imam berdiri dengan satu kelompok dahulu. Satu kelompok lain berjaga. Jadi selesai rakaat kedua, jadi setelah rakaat kedua imam tegakkan rakaat ini, imam tegak, maka kelompok yang pertama yang sholat ini langsung mengambil senjata dan dia gantian yang berjaga, dan dia belum keluar, belum salam, kondisinya dia tetap sholat ini, dia ambil senjata, gantian dia yang berjaga. Kemudian kelompok yang berjaga tadi langsung takbir ikut bersama imam, ikut bersama imam. Dia sholat nanti menyelesaikan. Begitu seterusnya, berganti-gantian. Nah, ini ada dua cara, itu salah satu caranya. Ada dua cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang jelas, sholat itu tetap dikerjakan. Namun sholat khauf ini, sholat perang ini, turun syariatnya belakangan. Sebagai bukti dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW dan para sahabat belum melakukan sholat khauf, sehingga mereka terpaksa melakukan sholat asar dengan sholat maghrib dan isya digabung. Karena waktu itu mereka menjaga parit-parit itu supaya tidak dilewati oleh orang kafir Khandaq. Saking sibuknya mereka, tidak sempat mereka mengerjakan sholat asar kecuali di waktu maghrib. Tetapi tetap dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kisah pada perang Uhud bahwa Rasulullah SAW masuk lubang dan gigi beliau patah? Betul, itu sahih. Beliau masuk ke dalam lubang perangkap dan gigi beliau patah serta pipi beliau terluka oleh serpihan-serpihan topi besi atau baju besinya. Jadi ada yang lengket masuk besi ke dalam pipi beliau dan dicabut oleh salah seorang sahabat pakai giginya, patah gigi sahabat itu. Begitu dalamnya, kuatnya menusuk di pipi Rasulullah SAW. Nah, jadi kisah itu sahih. Allahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, ini dulu, nanti baru ke sini. Silakan. Apa sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang itu? Tidak ada dijelaskan di situ, ya. Tidak ada dijelaskan di situ, tetapi karena semuanya terjadi. Tetapi para ulama menyimpulkan bahwa penyebab kekalahan itu adalah mukhalafatu amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi dan tidak patuh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa sikap Rasul terhadap mereka tidak ada diceritakan. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلا في الكتاب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali dalam perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali dalam perang. Dan itu tidak, memang tidak ada riwayat khusus ya. Tetapi kalau dalam perang tidak tertutup kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membunuh orang-orang musyrikin. Karena dalam kancah peperangan itu. Jadi memang Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW memukul seseorang kecuali dalam perang. Sehari-harinya Rasulullah tidak pernah memukul. Ini Aisyah menceritakan tentang Rasulullah itu tidak pernah memukul istrinya. Ma dharaba Rasulullah SAW nisa'ahu wa la dharaba biyadihi illa fil kitab. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya. Bahkan beliau tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali dalam perang. Allahu a'lam bissawab. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini dahulu kajian kita. Insyaallah bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.